بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صدر صدري قوم مسلمين للمسلمات، جماعة صلاة إشاء yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat zahir maupun batin kepada kita semua. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah kita sanggup mengucapkan alhamdulillah. Kita mampu melafazkan subhanallah, mengumandangkan Allahu akbar. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati salah seorang dari kita, takkan sanggup kita melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba wajib memperbanyak syukur dengan lisan memuji Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah dengan anggota badannya, menjaganya dari maksiat dan kelalaian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri khas dinul Islam adalah akhlak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itulah yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir. Bahkan dengan akhlak yang mulia tadi, seseorang bisa mengalahkan orang yang banyak puasa, sunat dan solat malam. Akhlak yang mulia juga lah yang akan memeratkan timbangannya di hari kiamat. Ada satu akhlak Islam yang hilang dari kebanyakan umat Islam hari ini. Apabila seseorang memilikinya, menghiasi diri dengan akhlak yang saya maksud ini, dia akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh makhluk. Akhlak, apabila hilang akhlak ini, hilang keimanan seseorang, hilang kesempurnaan keimanannya. Akhlak yang saya maksud adalah sifat malu. Atau dalam bahasa Arabnya al-haya'u. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim mendefinisikan apa yang dimaksud dengan malu atau al-haya. Kalimat malu itu sering kita dengar. Terkadang kita memuji dan sering juga kita mencela seorang yang pemalu. Berkata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim mendefinisikan makna al-haya'u atau malu dalam bahasa kita secara etimologi. Beliau menjelaskan terminologinya, khuluqun hamidun yab'athu 'ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqi dhil haqq. Maknanya al-haya, malu itu adalah khuluqun, suatu akhlak. Suatu akhlak hamidun yang terpuji. Yada'atu ala tarkil qabih, yang mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang buruk. Wa yamna'u, serta mencegah dia minat taksiri, dari melalaikan. Fi haqqi dhil haq, hak orang yang berhak. Ini dia akhlak. Ini dia malu. Sebuah sifat yang terpuji yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang keji, perkara yang buruk, yang tercela di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Serta mencegah seseorang dari melalaikan hak-hak orang yang memiliki hak tersebut. Mencegah dia melalaikan hak-hak sesama manusia. Mencegah dia melalaikan hak-hak sang penciptanya yang menganugerahkan akhlak tersebut, sifat malu tersebut. Ini dia definisi atau terminologi al-haya atau sifat malu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di zaman begitu derasnya arus informasi dan globalisasi, di zaman di mana umat mengalami krisis, degradasi akhlak, moral, di zaman di mana tua muda besar kecil kehilangan sifat yang mulia ini yang menjaga marwah seseorang, sifat malu, perlu rasanya kita umat Islam kembali mendengarkan, mentadabburi, merenungi fadilah, keutamaan sifat-sifat malu. Apa saja kemuliaan, keutamaan, keistimewaan sifat malu ini di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memahami hadis-hadis ini, mentadabburinya, memotivasi kita untuk menjaga diri kita agar menjadi seseorang yang memiliki sifat malu. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Di dalam lafaz Imam Muslim, al-haya'u kulluhu khair, malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Ini fadilah, keutamaan yang pertama. Malu mendatangkan kebaikan. Malu itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah hilang di tengah mereka sifat malu, yakinlah akan hilang kebaikan dari negeri tersebut. Yang ada hanyalah kecurigaan, dengki mendengki, saling memusuhi, angkara murka, dendam kesumat, perbuatan keji, maksiat, kemungkaran. Ya. Ketika di sebuah rumah tangga, saat istri tidak malu lagi membangkang kepada suami, di saat suami tidak malu lagi melalaikan hak-hak istri, di saat anak tidak malu lagi berbuat durhaka kepada orang tua, kebaikan apa yang diharapkan di rumah tangga tersebut? Tumpah rata, kutuk mengutuk, kebencian, bahkan musibah dari musibah menghantui bangsa dan umat. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika seorang guru tidak lagi memiliki sifat malu, lihatlah apa yang akan diterima oleh anak-anak. Apalagi yang kita harapkan kepada anak-anak yang dididik oleh guru yang tidak lagi memiliki sifat malu, berbuat maksiat, melakukan kekejian, melalaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kunci kebaikan adalah sifat malu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat ini. Bahkan Allah memiliki sifat Maha Pemalu. Ini fadilah keutamaan malu yang kedua, yaitu Allah mencintai sifat malu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadis sahih, "Innallaha hayyun sittir yuhibbu sitra wal haya." Sesungguhnya Allah itu hayy, Maha Pemalu. Sitir itu juga sifat Allah, Maha menutupi aib-aib hamba-Nya. Yuhibbu sitra wal haya, ia mencintai sitra, sifat menutup aib, dan al-haya, sifat malu. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menutup aib-aib saudara kita, aib-aib saudari kita. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup pula aibnya di akhirat. Sebaliknya, orang yang sengaja membeberkan aib-aib saudaranya, Allah permalukan pula dia di akhirat. Apabila kita tahu saudara kita itu seorang yang soleh, seorang yang taat, menjaga agama, lalu suatu ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik pada diri dia, yang mencurigakan, apa yang kita lakukan? Nasihati dia dan tutup aib dia. Tutup aib dia. Itu bukti kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita yang melakukan kesalahan, apa yang kita inginkan? Kita ingin aib kita itu tidak diketahui oleh orang. Begitu juga tutup aib saudara kita. Innallaha hayyun sittir. Allah itu Maha Pemalu. Berarti orang yang mengungkap, membeberkan aib-aib saudaranya itu tidak memiliki sifat malu. Dia menelanjangi dirinya sendiri di akhirat kelak. Yuhibbu sitra wal haya, mencintai sitr, sifat menutup aib, wal haya dan sifat malu. Malu, wahai saudara saudariku, adalah bagian dari keimanan. Semakin kuat sifat malu seseorang, semakin kuat dan bertambah pula keimanannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواية كان الإمام البخاري بل جاء إمام مسلم الإيمان بدع وسبعون شعبة إيمان أتو memiliki lebih dari 70 cabang. لا إله إلا الله keimanan itu memiliki cabang-cabang banyak pintu-pintu keimanan. أفضلها قول لا إله إلا الله yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu, yang tertinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu, imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan. Nampak kaca di jalan yang membahayakan orang, kita buang. Paku, batu yang bisa membuat orang terjungkal jatuh, lubang yang bisa membahayakan, kita timbuni. Ini bagian dari keimanan yang paling rendah. Wal haya'u, lanjutan hadis-hadis. Wal haya'u minal iman, dan sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, lalu beliau melewati seorang sahabat Ansor yang sedang menasihati temannya, karena temannya ini pemalu. Dia menganggap sifat malu temannya ini tidak baik. Dia nasihati, engkau kenapa pemalu begini, begitu dan sebagainya. Dia nasihati, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal ansar ya'idhu akhahu fil haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang sahabat Ansar yang sedang menasihati temannya karena temannya ini pemalu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hu." Sudahlah, biarkan dia pemalu. Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu adalah bagian dari keimanan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dulu anak-anak memiliki sifat pemalu. Kenapa? Karena orang tua senantiasa mewariskan ini kepada anaknya. Tapi hari ini sedikit anak-anak yang memiliki sifat pemalu, apalagi terhadap orang-orang tua dan dewasa. Anak-anak hari ini tidak malu kalau berlaku tidak sopan terhadap tamu, berbeda dengan anak-anak dahulu. Padahal sifat malu itu memiliki keutamaan. Sifat malu, wahai saudara saudariku, adalah Islam, akhlak Islam. Bahkan di dalam hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta dan juga Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli din khuluqa." Setiap agama itu memiliki akhlak. "Wa khuluqul Islam al-haya." Dan akhlak Islam itu adalah malu. Mungkin akan ada yang bertanya, "Ustaz, kan banyak akhlak-akhlak yang lainnya. Kenapa Rasulullah katakan akhlak Islam itu malu?" Bukan hanya malu akhlak Islam, tetapi sifat malu itu tercakup di dalamnya akhlak-akhlak yang lain. Seorang yang tawadhu berarti dia memiliki sifat malu. Orang yang taat berarti dia memiliki sifat malu. Karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu apa? Malu kalau seandainya dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah, dia memiliki sifat malu. Kenapa? Karena dia malu. Dia punya saudara yang dalam keadaan susah, sementara dia senang-senang. Malu dia. Dia berikan hartanya kepada saudaranya yang sedang ditimpa musibah. Jadi malu itu satu kata yang di dalamnya tercakup akhlak Islam yang lain. Orang yang bodoh menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia malu. Kalau seandainya dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Malu itu pula lah yang mendorong sebagian orang akhirnya dia menjadi ulama. Seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri, dia termasuk lambat menuntut ilmu. Awalnya dia hidup dalam kemewahan istana, karena dia dari keluarga pejabat kerajaan di Andalus. Lalu suatu ketika dia masuk masjid, setelah selesai sholat asar, dia sholat sunat, ditarik oleh ulama supaya dia tidak sholat. Dia heran kenapa. Kemudian ketika sholat jenazah juga dia salah, dikoreksi lagi oleh para ulama. akhirnya kesalahan-kesalahan ini membuat, memotivasi dan mendorong dia untuk giat belajar, lalu akhirnya menjadi seorang ulama besar. Bahkan dia menjadi tokoh pengibar mazhab zahiri, bendera mazhab zahiri, yang akhirnya dipegangi oleh ulama-ulama di masa ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malu ini juga yang membuat seorang muslim istiqamah, teguh di atas jalan yang hak, membuat dia konsisten di atas jalan yang telah dia pilih, menuju jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang tidak lagi memiliki sifat malu, dia akan melakukan apa saja yang diinginkannya. Hilang keistiqomahannya. Dia tidak malu lagi berkhulwat dengan wanita. Dia tidak malu lagi melanggar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dia pegang teguh. Tetapi seorang yang memiliki sifat malu, kapan dan dimanapun, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah melihat dia berbuat maksiat. Sebagaimana dia malu kalau saudara-saudarinya melihat dia berbuat maksiat. Hadis yang menakjubkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalam nubuwah al-ula idza lam taftahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan-perkataan kenabian yang pertama yang didapatkan oleh manusia adalah apabila kamu tidak malu, lakukan apa yang kamu suka. Ini bukan perintah wahai saudara-saudariku, bukan berarti terserah kamu lakukan, bukan. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus berita, kabar bahwa orang yang melakukan apa saja yang diinginkannya berarti dia tidak memiliki sifat malu. Orang yang memiliki sifat malu, sebelum dia melangkah, sebelum dia berbuat, dia berpikir, dia menimbang baik buruk di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih daripada itu, ketahuilah, tidak masuk surga seseorang yang tidak memiliki sifat malu. Ternyata sifat malu ini adalah jalan menuju surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-haya'u minal iman, hadis dari sahabat Abu Hurairah, al-haya'u minal iman wal iman fil jannah. Wal baza'u minal jafa' wal jafa'u finnar. Malu itu adalah bagian dari keimanan, dan keimanan itu tempatnya adalah di surga. Orang yang pemalu tempatnya di surga. Sebaliknya, al baza' itu orang yang berbicara dia itu tidak bisa diran, kasar, kotor, vulgar, itu namanya baza. Ada sebagian orang yang entah kenapa suka sekali berkata yang kotor, kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal baza, lisan yang keji, lisan yang kotor itu minal jafa, termasuk bentuk dari jafa, kekasaran. Wal jafa finnar, dan jafa itu tempatnya adalah di neraka. Ini dia hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan sifat malu. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu keutamaan sifat malu, kepada siapa kita harus malu? Yang paling patut dan paling wajib serta paling berhak kita malu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada yang luput dari ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang mulia, "Wallahu ahaqqu an yastahya minhu." Allah adalah lebih berhak kita untuk malu kepadanya. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjawab pertanyaan seorang sahabat sebagaimana di dalam Sunan At-Tirmidzi yang bertanya tentang kalau dia sendiri mandi tidak pakai pakaian bagaimana, tidak ada orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun tidak ada orang, wallahu ahaqqu an yastahya minhu. Allah lebih berhak kita mandi kepadanya. Apa yang kita pahami dari sini, wahai saudara-saudari? Sebagian orang sengaja menjauh dari penglihatan manusia, pengawasan manusia untuk berbuat maksiat, dia lupa bahwa Allah melihatnya. Nah, kalaulah dia mengetahui hal ini, hakikat ini, bahwa Allah lebih berhak dia malu kepadanya, zat yang paling berhak untuk kita malu kepadanya adalah Allah, maka dia akan sampai kepada derajat ihsan. Kapanpun, dimanapun, dia akan senantiasa menjaga dirinya. Oleh karena itu, malu itu adalah hakikat keimanan. Malu itu adalah inti sari dari keimanan. Mustahil seseorang mengaku beriman kalau dia tidak memiliki sifat malu. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Istahyu minallahi haqqal haya." Perhatikan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan malu kepada Allah? Ini dia hakikat malu kepada Allah. Rasulullah berkata kepada sahabatnya dari Abu Bakar bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Lalu sahabat menjawab, "Ya Nabi Allah, inna lanastahyi walhamdulillah." Wahai Nabi Allah, alhamdulillah kami semuanya malu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu." Sebenar-benar malu itu bagaimana? Sahabat ketika itu berkata, "Ya Rasulullah, alhamdulillah kami ini semuanya memiliki sifat malu." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Laisa dzalik." Bukan itu yang saya maksud. Bukan malu yang kalian maksud. Lakin al-istihya minallahi haqqal haya. Tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, hakikat malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah an tahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu ini dan apa yang ada di dalamnya, di otak kita. Iya. Berapa sering Anda memikirkan maksiat? Mencoba memikirkan untuk membuat maksiat. Pemikiran-pemikiran yang kotor, pemikiran-pemikiran yang keji. Seseorang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga kepalanya dan isinya, menjaganya dari pemahaman yang batil. Dia tidak memahami kecuali yang hak, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Menjaga akalnya dari kesesatan dan penyimpangan. Menjaga akalnya dari menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tundukkan akalnya itu kepada wahyu. Ini malu. Dan dia tidak memikirkan perbuatan-perbuatan jahat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa tahfadza al-baqna wa ma hawa." Dan engkau menjaga perut serta apa yang ada di dalamnya. Menjaga isi perut itu. Apa maksudnya menjaga perut dan isinya itu? Menjaga jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram atau syubhat ke dalam perut kita. Tidak memasukkan ke dalam perut kita kecuali yang halal, yang thayyib, dan jauh dari syubhat. Ini menunjukkan seseorang itu betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal tadhkur al maut wal bala, dan hendaklah kamu itu mengingat kematian dan kebinasaan. Seseorang yang memiliki betul-betul malu, sifat malu kepada Allah, yang memahami hakikat malu kepada Allah, dia betul-betul tahu, yakin, mengerti, dia hidup di dunia ini hanya sementara. Dia tidak yakin kalau umurnya sampai 60. Dia tidak yakin kalau umurnya sampai 30 tahun, 40, 45. Bisa jadi umurnya hanya sebentar. Dia yakin. Kapan, cepat atau lambat, kebinasaan, kematian akan mengikutinya. Sehingga dia senantiasa mengingat kematian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa man arada al-akhirata taraka zinat dunia." Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. "Faman fa'ala dzalik?" Barang siapa yang melakukan hal tersebut, menjaga kepalanya dan isi kepalanya, pikiran-pikirannya dari memahami yang batil, dari kesyirikan, dari kesesatan, dari memikirkan maksiat, mengisinya dengan ayat-ayat Allah, memahami Al-Quran, mentadaburi ayat hadis-hadis Rasulullah atau ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mentafakkuri makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga makanannya yang masuk ke dalam perut atau minumannya hanya dari sesuatu yang halal, kemudian banyak mengingat kematian, lalu zuhud di dunia, tidak berlebihan dalam hidup di dunia. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang telah melakukan itu, faqad istahya minallah haqqal haya, dia sungguh telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ini dia hakikat malu. Kalau kita lihat dari hadis ini, mengertilah kita bahwa malu itu adalah hakikat keimanan, sehingga mengangkat seseorang itu kepada derajat al-ihsan. Oleh karena itu, manusia yang paling memiliki sifat malu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau itu disifati lebih malu lagi daripada gadis pingitan, lebih pemalu lagi daripada gadis pingitan. Nah, kita lihat sifat Rasulullah yang pemalu ini, bagaimana ibadahnya. Lihat ibadahnya. Bagaimana beliau menjaga perutnya. Kita semua tahu bagaimana beliau ketika melihat cucunya mengutip sebutir kurma di depan pintu rumahnya, langsung dia katakan, "Ha, ha," disuruhnya cucunya itu Al-Hasan untuk memuntahkan. Dia khawatir itu adalah kurma sedekah. Padahal belum yakin, tetapi khawatir, ini warok. Ini warok, ini zuhud. Meninggalkan perkara yang syubhat. Tapi kalau syubhatnya itu ratusan juta, kan berat orang meninggalkan. Di sini ujian, ujian manusia. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengingat akhirat. Ini sifat orang-orang yang malu. Hadis ini yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwa sifat malu menghalangi seseorang, mencegah dia dari perbuatan maksiat dan dosa. Ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada yang mungkin yang dari tadi berpikir dan bertanya-tanya. Kalau tadi dikatakan malu itu seluruhnya adalah baik, bagaimana kalau seandainya seseorang malu menerapkan sunnah, malu memberi nasihat, malu mencegah kemungkaran, kan malu juga. Tapi tadi dikatakan malu itu adalah baik. Nah, bagaimana kita memahami hakikat seperti ini? Terkadang seseorang ditanya, "Saudariku, kenapa engkau tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat?" Malu. Di tempat saya bekerja, saya sendiri yang pakai jilbab. Malu. Ketika ditanya seseorang, "Kenapa engkau tidak memelihara jilbab?" Malu kita di zaman sekarang. Aduh, apa kata orang? Diolok-olok orang. "Kenapa engkau biarkan kemungkaran?" malu menyampaikannya. Nah, malu yang seperti ini bagaimana kedudukannya di dalam Islam? Sebenarnya ini bukanlah sifat malu, tetapi ini adalah sifat pengecut dan lemah iman. Sifat pengecut dan lemah iman. Berkata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, wa amma kaunul haya'i khairan kulluhu wa la ya'ti illa bi khairin faqad yushkilu ala ba'dinna. Adapun bahwa malu itu seluruhnya adalah baik dan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, faqad yushkilu ala ba'dinna, kadang atau bisa jadi membuat sebagian manusia itu merasa muskil, bingung apa ini maksud dengan itu. Min haitsu inna sahibal haya qad yastahi an yuwajiha bil haqqi man yuhibbu. Karena terkadang seorang yang pemalu, terkadang dia malu menyampaikan kebenaran kepada orang yang dicintainya, orang yang disukainya. Malu dia kepada atasannya, malu dia kepada istrinya, malu dia kepada suaminya menyampaikan kebenaran itu. Nah, fayatruku amrahu bil ma'ruf wa nahyahu 'anil munkar, sehingga sifat malu dia tadi membuat dia meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa qad yahmiluhu al-haya, dan terkadang sifat malu orang ini membuat dia al-ikhlal bi ba'dil huquq, melalaikan sebagian hak-hak, termasuk hak Allah. Tidak berani dia menunaikan hak Allah, kewajiban menghidupkan syariat Islam ini, karena alasan malu tadi. Wa ghairu dzalika mimma huwa ma'ruf fil 'adah, dan yang lain-lainnya di mana itu sudah lazim dalam kebiasaan manusia. Wa jawabu hadza ma ajaba bihi jama'atun min al-a'immah. Jawaban untuk permasalahan ini adalah apa yang telah dijawab atau jawaban yang telah diberikan oleh para imam-imam. Di antaranya minhum Asy-Syaikh Abu Amr Ibnu Shalah. Di antaranya adalah jawaban yang diberikan oleh Ibnu Shalah, salah seorang ulama ahli hadis. Beliau berkata, kata Imam An-Nawawi, "Anna hadzal mani alladzi dzakarnahu laisa bihaya haqiqah." Bahwasanya penghalang, pencegah seseorang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau menjalankan hak-hak dengan alasan malu, sebenarnya itu bukanlah malu yang hakiki. Bal huwa ajzun, tetapi itu adalah kelemahan. Wa khawrun wa mahana, dan kehinaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Faman lam yastati' fa bi lisanihi, faman lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, robah dengan tangannya. Jika tidak sanggup dengan lisan, jika tidak sanggup dengan hati, itulah dia selemah-lemah keimanan. Seringkali kita malu untuk mengungkapkan bahwa itu mungkar kepada orang. Itu yang menghalangi kita. Segan, malu, tidak enak. Nanti apa jadinya? Begini, begitu. Akhirnya kita hanya memiliki keimanan yang paling lemah, mengingkari dengan hati. Bahkan kata Ibnu Shalah, sebenarnya itu adalah ajzun, kelemahan, wa khawrun wa mahana, dan kehinaan. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat malu yang tidak terpuji. Kalau tidak terpuji berarti tercela. Malu untuk menjelaskan kebenaran sebagaimana yang saya katakan, atau malu untuk menanyakan kebenaran. Akibat malu bertanya, nanti kalau pertanyaan saya salah, jamaah tertawa semuanya. Malu. Aduh, nanti kalau saya bertanya, kayaknya pertanyaan ini sepele, nanti saya dianggap sepele pula oleh orang. Padahal dia tidak tahu. Kalau tidak bertanya, bisa membuat dia melanggar agama. Maksudnya dia diam, dia berharap ada orang lain yang bertanya sama dengan pertanyaan dia. Ternyata tidak ada. Akhirnya apa? Dia senantiasa dalam kebodohan. Ini juga malu yang tidak patut. Tidak ada malu dalam kebenaran. Inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Jangan anggap sepele. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjawab para orang munafik, "Inna Allah la yastahi an yadhriba mathala ba'udah." Mathala ma ba'udah fa ma fawqah. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan walaupun hanya sekerdil, sekecil nyamuk. Tidak malu walaupun orang menganggap sepele. Tapi kalau itu benar, harus dijelaskan, tidak perlu malu. Oleh karena ini pula, wahai saudara-saudariku, Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita Ansar. Kenapa? Salah satu kelebihan wanita-wanita Ansar, mereka berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak malu untuk bertanya. Apa kata Aisyah? Rahimahullahu nisa'an Ansar. Lam yamna'hunna al-haya' an yatafaqqahna fid-din. Semoga Allah merahmati, mengasihi wanita-wanita Ansar. Sifat malu tidak menghalangi mereka untuk tafaqquh, memahami agama. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Apalagi ilmu agama yang berkaitan dengan hal-hal yang penting, masalah akidah, masalah ibadah-ibadah yang sangat penting seperti sholat, atau masalah-masalah yang terkait dengan wanita seperti bersuci, itu sangat penting. Tidak ada malu dalam hal tersebut. Datanglah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ya umma, wahai ibunda, inni uridu an as'alaki an syai'in wa inni astahyik." Abu Musa al-Asy'ari laki-laki datang menemui Aisyah, Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin. Lalu Abu Musa berkata, "Ya umma, wahai ibunda, inni uridu an as'alaki an syai'in. Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu. Walakinni astahyik. Tetapi aku malu kepadamu." Kok tidak bertanya kepada yang lain saja? Kenapa kepada Aisyah? Karena Aisyah radhiyallahu anha ulama, rujukan sahabat. Beliau memiliki banyak ilmu. Apabila sahabat berbeda pendapat, maka mereka rujuk kepada pendapat Aisyah. Ditanyakan dalil dan dasarnya. Dijadikan Aisyah radhiyallahu anha sebagai hakim yang memutuskan di antara dua pendapat ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Abu Musa yang malu tadi. Faqalat, Aisyah berkata, "La tastahyi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu ummak allati waladatka fa innama ana ummuk." Hai Abu Musa, kamu tidak perlu malu. Jangan kamu malu bertanya sebagaimana kamu tidak malu bertanya kepada ibu yang telah melahirkanmu. Aku ini juga adalah ibumu. Tanyakan. Lalu Abu Musa pun bertanya, "Fama yujibul ghusl?" Wahai ibunda, kapan mandi itu menjadi wajib? Apa yang mewajibkan seseorang itu mandi? "Qalat alal khairi taqat." Engkau beruntung, engkau tidak salah bertanya kepada siapa. Tidak salah alamat, memang tepat engkau bertanya kepadaku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba wa matta al-khitan al-khitan, faqad wajaba al-ghusl." Rawahu Muslim. Lalu Aisyah menyampaikan hadis, apabila seorang pria telah duduk di antara cabang istrinya yang empat, antara kaki, kedua kaki dan kedua kanan. Ini kinayah ungkapan dan hubungan suami istri. Lalu dua khitan bertemu, maka telah wajib mandi. Ini ilmu. Tidak ada malu dalam menyampaikan kebenaran. Karena jika orang tidak tahu cara bersuci, kapan dia wajib mandi, nanti dia beribadah dalam keadaan tidak suci. Nah, Abu Musa malu bertanya kepada Aisyah. Akhirnya dia ungkapkan, "Ibu, saya mau bertanya tapi saya malu. Karena masalah ini masalah yang sangat sensitif." Apa kata Aisyah? "Tidak usah malu. Sebagaimana kamu tidak malu untuk bertanya kepada ibu yang melahirkanmu, maka dengan malu bertanya kepada aku karena aku adalah ibumu. Di lain kesempatan, Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu dari Anas bin Malik. Lalu dia bertanya, pertanyaan yang mungkin wanita malu untuk bertanya, apalagi kalau gurunya seorang laki-laki. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tetapi sebelum dia memulai pertanyaannya, dia buat dahulu muqaddimah, pendahuluan, prolog. Karena dia seorang wanita. Apa kata dia? Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Aku datang ingin menanyakan kebenaran. Nah, karena Allah tidak malu, aku pun tidak boleh malu terhadap kebenaran. Fahal anal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Apakah wanita wajib mandi kalau dia bermimpi? Mimpi dewasa, mimpi berhubungan dengan laki-laki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, idza ra'atil ma." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kalau dia melihat air maninya. Kalau mimpi lalu keluar, maka dia wajib mandi. Nah, ini hal-hal yang sensitif, tetapi itu perlu diketahui karena terkait dengan ibadah, salat. Sebelum salat, seorang harus dalam keadaan suci. Kalau dia tidak tahu hal ini, lalu dia tidak mandi wajib, padahal dia wajib mandi, salatnya tidak akan diterima. Jadi, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, ini menunjukkan ada malu yang terpuji, ada malu yang tidak pada tempatnya. Malu yang tidak pada tempatnya seperti malu menjelaskan kebenaran, malu untuk menanyakan kebenaran. Sesuatu yang tidak kita tahu, tanyakan. Tidak perlu malu. Kalau seandainya kita merasa perut nanti orang menganggap saya bodoh. Memang manusia itu pada dasarnya bodoh. Kalau ada orang yang mengaku dia pintar, dia sudah berilmu, dialah orang yang bodoh sebenarnya. Iya, karena manusia ini semuanya jahil. Yang maha mengetahui itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang didapat oleh manusia ini seperti kisah Musa dengan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Ketika Khidir melihat seekor burung mematuk air laut, lalu dia tanyakan kepada Musa, lihatlah. Dikatakan kepada Musa, lihatlah. Ilmu yang kita miliki itu seperti burung itu mematuk air laut. Lihatlah, bandingkan air yang dia dapat dengan luasnya air laut. Sedikit ilmu kita. Nah, orang yang menganggap dia sudah berilmu cenderung akan sombong. Kibir, ujub, bangga terhadap dirinya dan sulit dia menerima kebenaran. Toh, bagaimana kalau seandainya saya malu juga, Ustaz? Saya memang tidak sanggup untuk bertanya. Kalau memang seperti itu juga, alhamdulillah sekarang orang bisa bertanya dengan menulis. Tulis pertanyaan, kirim. Sekarang bisa bertanya lewat SMS. Kalau nanti telepon ketahuan suara saya, malu saya diketahui oleh guru saya. SMS. Dahulu ada seorang sahabat juga malu. Dia kirim orang lain untuk bertanya. Nah, kirim orang lain khusus untuk bertanya. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kuntu rajulan madza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madzi. Aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan madzi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni. Aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah karena kedudukan putrinya adalah istriku. Jadi karena Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri Ali radhiyallahu anha wa anhu, dia malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah. Fa arsaltu al-Miqdad ibn al-Aswad liyas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kirimlah Miqdad ibn al-Aswad untuk menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu dhakarahu wal yatawadda. Maka Rasulullah menjawab, cukup bagi dia membasuh kemaluannya lalu berwudu, tidak perlu mandi. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudara-saudariku, Hindari, jangan sampai syaitan dengan alasan malu menghalangi kita untuk menyuarakan kebenaran. Hindari tipu daya syaitan dengan alasan malu membuat menghalangi kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terpedaya oleh syaitan dengan alasan malu kita malas untuk bertanya dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini membuat kita betul-betul mengerti dan paham hakikat sifat malu, sehingga kita betul-betul bisa mewujudkannya, malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan ditulis dan diajukan ke depan. Apa boleh membuat paspor lewat travel biro? Tentu biaya lebih dari biasanya. Tidak masalah kalau biro travel biro resmi itu tidak masalah, karena tentu biaya lebih karena ongkos dia untuk mengurus itu, dia sudah menghabiskan waktu, dia sudah menghabiskan ongkos bensin itu dan segala macam. Wajar kalau dia mematok harga sekian untuk jasa dia, dia menjual jasa dia, itu tidak masalah. Kecuali calo itu kan tidak resmi. Nah, kalau pemerintah melarang kita pakai calo, sebaiknya hindari calo tersebut, karena kewajiban kita mematuhi peraturan pemerintah. Tadi saya dan 3 orang dalam kamar ATM. Seseorang dari orang-orang ini menelpon seseorang dengan suara keras yang tidak pantas. Apakah ini termasuk akhlak yang tidak baik? Ya, kalau kita bersama orang lain di tempat itu, hanya kita dengan orang itu, sebaiknya kita jaga adab dan akhlak. Ketika kita menelpon, jaga adab dan akhlak kita. Jangan sampai kita mengganggu orang. Nah, seperti itu, berkata yang kasar di hadapan orang. Sekarang sangat kita sayangkan anak-anak setingkat SD itu tidak malu lagi menyebut kata-kata yang kotor di depan orang-orang dewasa. Kalau dahulu anak-anak itu malu, takut untuk apa bercarut, kata orang di sini ya, malu dia. Tapi sekarang tidak ada lagi menghina mak orang ini itu dan segala macam, tidak malu lagi. Memang sifat malu itu betul-betul hilang. Nah, kenapa? Karena dahulu sekalipun mungkin agama itu masih taklid, tetapi penekanan akhlak itu di tengah masyarakat cukup kuat. Orang tua mengingatkan dan mendidik anaknya untuk senantiasa menjaga lisannya. Terkadang kita ingat bagaimana orang tua kita dahulu memberikan cabai di mulut anaknya kalau anaknya itu mengucapkan kata-kata yang kotor dan kasar, sehingga anaknya itu tidak terbiasa mengucapkan kata-kata itu, sangat tabu. Jangankan mengucapkan, mendengarkan itu malu dia. Tapi itu semua hilang di zaman sekarang. Apalagi gaya bahasa anak-anak muda zaman sekarang, bahasa-bahasa gaul mereka, gaya bahasa yang angkuh, sombong dan pongah, tidak menghargai. Ini menunjukkan banyaknya kegagalan lembaga-lembaga pendidikan, kegagalan orang tua untuk membina dan mendidik mental dan moral anak-anak kita. Ini tanggung jawab kita bersama untuk mendidik anak-anak kita dan juga diri kita sendiri agar senantiasa menjaga akhlak, khususnya lisan kita. Bagaimana caranya menyampaikan untuk melarang ustaz-ustaz dalam kurung yang dianggap masyarakat berbuat bid'ah seperti zikir bersama, doa bersama? Saya tidak hafal hadis dalil yang melarang. Saya tahu perbuatannya terlarang, bid'ah. Jadi saudaraku yang bertanya, kewajiban mengingkari kemungkaran itu tentu sebatas kemampuan. Kalau Anda tidak tahu dalil, tidak tahu hujah, cuma tahu itu terlarang, maka Anda tidak berkewajiban melarang ustaz itu. Karena nanti ketika Anda larang dia, ketika dia melakukan bid'ah, lalu dia menyampaikan hujah-hujah dia, Anda tidak bisa mematahkan hujahnya. Anda hanya bungkam, Lalu Anda mengatakan, ustaz kami mengatakan begini, Anda taklid, begitu kan ya nanti. Ternyata kamu ini hanya taklid saja dengan ustaz kamu, tidak ada dalil. Nah bagaimana? Saya sering jelaskan, ketika seseorang itu belajar agama, bukan berarti setiap orang yang belajar agama ini harus membantah. Tidak. Bukan. Bukan berarti ketika Anda sudah memelihara jenggot, sudah hadir di majelis pengajian, sudah punya kitab-kitab, kopi, kitab ini, kitab itu, Anda harus membantah. Setiap ada ustaz ceramah, lalu bertentangan, Anda tegak membantahnya. Tidak. Setiap medan itu, medan peperangan itu, ada orang-orang yang di posisinya. Ada jago-jagonya. Saya katakan dalam beberapa menit, siapa di antara kita yang bisa mendapatkan satu riwayat Khalid bin Walid mengeluarkan fatwa? Tidak ada. Tetapi Khalid bin Walid juga menegakkan agama Allah. Carikan hadis yang diriwayatkan oleh Khalid. Carikan Khalid bin Walid menjelaskan hukum halal dan haram. Menjelaskan ini dan itu dan segala macam. Lihat sahabat Abu Musa al-Ash'ari di Masjid Kufah. Ketika dia melihat di dalam sunnah dari orang zikir bersama pakai tasbih, apakah diingkarinya? Tidak. Dia panggil dahulu Abdullah ibn Mas'ud. Karena dia tahu ulama di situ siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Bukan dia yang membantah. Lihat. Anda lebih paham dari Abu Musa al-Ash'ari? Abu Musa al-Ash'ari datang. Dia kadukan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya tadi lihat orang-orang yang berkumpul di masjid melakukan begini-begini yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dia tahu. Tetapi, dia tahu ada sahabat yang lebih berhak untuk itu. Karena, Abdullah bin Mas'ud adalah ulama. Ahli ilmu. Nah, sebagian dari kita menyangka begitu. Setelah mengkoleksi buku-buku terjemahan, hadir di pengajian-pengajian, setiap ada sedikit masalah ustaz ceramah, langsung dibantah. Tidak. Bahkan terkadang sikap-sikap yang seperti itu malah memperburuk dakwah. Kalau kita memang baru tahu itu terlarang, amalkan untuk diri kita, keluarga kita. Nasihati secara individu orang yang memang level kita untuk menasihati, menasihatinya. Jika tidak, malah akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Jadi tidak harus Anda melarang ustaz-ustaz itu. Ya, apalagi Anda tidak sanggup. Toh kalau mau juga, hadiahkan dia buku. Belikan buku, hadiahkan kepada dia, itu lebih baik. Kenapa? Karena di buku itu dalil-dalil sudah ada. Dia akan baca. Daripada Anda melarang, akhirnya akan memicu perdebatan. Lalu posisi dia ustaz, dia didengar oleh orang. Anda tidak dikenal, tidak siapa-siapa, tidak didengar. Akhirnya dipatahkan hujah Anda. Orang menganggap apa yang Anda sampaikan itu adalah salah. Karena Anda kalah dalam berdebat. Padahal kebenaran itu tidak kalah. Tetapi Anda yang kalah karena kejahilan Anda. Jadi jaga itu. Bagaimana kalau di tempat masjid kami sholat berjamaah, tetapi ada salah seorang tidak ikut sholat berjamaah, cuma sholat sendirian di belakang jamaah. Alasannya imam terlalu cepat sholat. Ini bagaimana ustaz? Apa sholatnya sah atau tidak? Tidak sah sholat orang itu. Yang sholat sendirian itu. Dia tidak sah sholat. La salata limunfaridi khalfas saf. Tidak sah salat orang yang sendirian salat di belakang saf. Itu ada hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan di Bulughul Maram itu ada. Dikupas oleh para ulama kita. Termasuk salat sendirian itu, ketika jamaah ditegakkan, ada saf, dia salat jauh di belakang. Sendirian. Tidak sah. Termasuk di situ, tidak sah itu, saf di depan belum penuh, dia salat sendirian di belakang. Padahal dia bisa mengisi saf di depan. Itu juga tidak boleh. Nah, sekarang jamaah masjid tegak, dia buat sholat sendiri. Pertama, sholat dia tidak sah, kemudian dia telah memecah belah kaum muslimin. Dan dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu tanggung jawab imam. Kalau batal, imam yang bertanggung jawab. Al-imamu bonin wal-mu'adzinu mu'taman. Kata Rasulullah SAW. Imam itu adalah yang bertanggung jawab. Dia yang menjamin. Kalau muazin yang diberi amanah. Yang dipercaya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu khawatir. Nasihati imam itu. Kalau dia tidak mau, Anda sholat di belakangmu. Sholat tetap. salah satu dalil juga, kalau imam salah, makmum tidak masalah, salatnya tetap sah, adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar, dia junub malam itu. Bangun salat subuh, dia lupa kalau dia junub. Salat dia jadi imam. Tidaklah salat dalam keadaan junub. Karena itu hadas besar, hadas kecil saja tidak sah, apalagi hadas besar. Selesai salat, orang sudah pulang semua, dia baru ingat bahwa tadi dia junub. Mandi dia, diulangnya salat, dan dia tidak perintahkan jamaah untuk mengulang salat. Dia adalah khalifah, dia adalah ulama, bahkan sahabat yang mulham, yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Umar juga memahami bahwa kesalahan itu adalah tanggung jawab imam. Yang wajib mengulangnya adalah imam. Makmum sudah sempurna salatnya, sudah dapat pahala. Selesai, tidak ada masalah. Jadi orang yang tadi itu tidak boleh berbuat seperti itu. Ada hadis yang mengatakan, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang tidak baik. Pertanyaannya, apakah hadis ini hadis sahih? Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanah tamsuha. Bertakwalah kamu dimanapun berada, dan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya dia akan menghapus keburukan-keburukan tersebut. Apa makna dari hadis ini? Karena seringkali kita melihat banyak kaum muslimin yang salah dalam memaknai hadis ini. Apa yang dia maknai salah? Saya juga tidak tahu apa yang dipahami oleh para kaum muslimin. Yang jelas makna hadis ini, yang dimaksud perbuatan baik bisa menghapuskan kesalahan itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar harus bertaubat. Tapi dosa-dosa kecil dengan perbuatan baik, memperbanyak perbuatan baik itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, sekarang ini bangsa Indonesia tidak lagi malu mengkritik pemimpinnya, baik di mimbar-mimbar, di media massa, yang dilakukan oleh yang awam sampai yang cendekiawan. Mereka sebenarnya ada yang tidak tahu dasar mengkritik, namun ada juga yang tahu, tapi mereka tidak melakukannya dengan cara yang baik. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Dan saya harus berpihak kemana? Tidak adakah di kalangan Ustaz menasihati para wakil rakyat yang mengkritik pemimpinnya? Sikap Anda gampang saja, wahai saudara-saudariku yang bertanya. Kondisi politik di negeri kita ini fitnah. Tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Jangan mencemplungkan diri Anda, jangan mencampakkan diri Anda kepada sesuatu yang tidak jelas. Dalam kondisi-kondisi fitnah, tahan lidah. Dan tahan diri kita. Menasihati pemimpin itu masalah penting. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Lillahi, untuk Allah, artinya ketulusan kepada Allah. Wa li rasulihi, ketulusan dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li kitabihi, ketulusan kita dalam mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an. Wa li a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa anatihim, dan kaum muslimin seluruhnya. Wajib kita saling menasihati. Hanya saja ketika kita menasihati seseorang, kita harus pahami posisi orang itu. Menasihati teman dengan menasihati ayah ibu kita berbeda. Tidak boleh kita samakan. Menasihati anak-anak muda dengan menasihati orang tua berbeda. Menasihati rakyat orang biasa dengan pemimpin itu juga berbeda caranya. Nah, Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, jika kita ingin menasihati pemimpin itu, nasihati secara rahasia. Tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Tujuan kita apa? Ingin dapat nama? Atau ingin memberi nasihat kepada dia, menyampaikan kebenaran. Ingin menyampaikan kebenaran. Bukan ingin menghancurkan harga diri orang. Bukan ingin merusak tatanan. Tetapi ingin menyampaikan kebenaran. Masalah pemimpin berubah atau tidak berubah, itu bukan urusan kita. Hidayah itu dari Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik saja susah orang menerima. Apalagi dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu, sekali pintu fitnah ini dibuka, rakyat dibiasakan mencela, menghujat, membedakan aib-aib pemimpin, maka kalau tidak kembali kepada Islam, tidak akan ada lagi pintu kebaikan. Yakinlah, tidak akan pernah tenang. Setiap ada pemimpin salah, dihujat, dipaksa turun. Kapan? Siapa yang sempurna? Terkadang lucu kita mendengarkan, bukan soal pro dan kontra, tetapi kita ingin berpikir sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pemimpin sekarang itu 100% gagal total. La ilaha illallah. Memang siapa yang akan berhasil 100%? Yang berhasil total? Siapa? Bahkan para penghujat-penghujat itu yang membiasakan lidahnya menghujat pemerintah itu, kalau dia ditunjuk jadi pemimpin, belum tentu dia sanggup lagi. Entah seperti apa pula dibawanya negeri ini. Pemimpin itu manusia. Apalagi kalau jauh dari agama, rentan terhadap tipu daya. Dia salah, namanya dia bukan malaikat. Khalifah, raja-raja Islam dahulu juga ada yang salah dan keliru. Tetapi tidak membuat ulama menghujat mereka di depan khalayak ramai. Baca sejarah para ulama-ulama panutan kita. Ketika Imam Nawawi mengingatkan sultan ketika itu, Zahir Baibar, yang mewajibkan rakyat ketika itu membayar harta, mengeluarkan hartanya untuk membiayai perang, seluruh ulama tanda tangan setuju, kecuali satu, Imam Nawawi tidak mau. Tapi dia tidak mau mobilisasi massa, dikumpulkannya massa demo, tidak setuju. Kenapa harus rakyat yang mengeluarkan uang untuk biaya perang? Kenapa bukan pemerintah? Tidak ada Imam Nawawi seperti itu. Yang penting ketika diminta tanda tangan oleh pemerintah, dia tidak mau. Misalnya majelis ulama sekarang, dia tetap ada prinsip. Dipanggil dia oleh sultan, datang. Nah, ketika itulah dengan gagah berani di hadapan sultan itu langsung. Di sana panglima-panglimanya, prajurit-prajurit siap. Kalau salah bicara, leher bisa lepas. Tidak ada massa, tidak ada manusia, hanya dia. Dia sampaikan, wahai sultan, saya tahu dahulu engkau adalah seorang budak, karena Zahir Baibar ini asalnya memang budak. Lalu Allah memerdekakan engkau, lalu Allah berikan engkau anugerah, kekuasaan dan harta, dan saya tahu engkau memiliki 1000 budak dan dayang-dayang, setiap mereka memiliki perhiasan begini dan begini. Tidak halal Anda memaksa rakyat untuk mengeluarkan harta membiayai perang sebelum Anda mengeluarkannya. Marah sultan, langsung diusir keluar dari negeri ini. Sam'an wa ta'atan, saya taat, saya patuh. Keluar dia, tidak ada masalah. Bukan dia pulang, setelah itu dimobilisasinya masa, sultan tidak mau menerima pendapat saya, ayo demo, paksa dia. Tidak ada. Dia patuh saja, keluar dia dari negeri itu. Setelah dia keluar, kumpul seluruh ulama, datang kepada sultan, menyampaikan permohonan. Sultan, mereka adalah pemimpin para ulama di negeri ini, kami ingin dia diminta kembali lagi. Akhirnya sang sultan meminta Imam Nawawi kembali, tapi Imam Nawawi sudah terlanjur berdoa, ya Allah, jangan pertemukan saya lagi dengan sultan itu sampai saya mati. Akhirnya beliau meninggal duluan, dan beliau meninggal dalam usia muda, tidak sampai umur 40 tahun. Beliau sudah meninggal dan tidak bertemu lagi dengan sultan itu. Imam Ahmad disiksa. Tidak ada dia mengobati masa. Dia tetap teguh dengan pendapatnya, sekalipun dia masuk penjara, disiksa, tidak ada dia menghujat, dia ke mimbar dan segala macam. Dia tahan lisan. Suatu ketika Abdullah ibn Umar melewati kelompok orang. Ada seorang pria yang sibuk menghujat, menyebutkan aib-aib dan keburukan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu panglima. Di zaman itu panglima Bani Umayyah yang banyak membunuh kaum muslimin. Banyak juga ulama terbunuh. Banyak darah kaum muslimin yang tumpah di tangannya. Panglima yang zalim. Terdengar oleh Abdullah bin Umar, orang ini sedang menghujat, berkumpul banyak. Sebut-sebut kesalahannya. Berhenti Abdullah bin Umar, dipanggilnya orang itu. Apa kata dia? kalau seandainya Al-Hajjaj ada di sini sekarang, engkau berani mengucapkan? Tidak, kata-kata. Kami menganggap ini adalah nifaq. Benar. Beraninya hanya sama orang-orang banyak saja. Karena Al-Hajjaj ini terkenal suka membunuh. Ada yang tidak setuju dibunuhnya. Ditanya orang. Kami menganggap hal ini nifaq. Kata Abdullah bin Umar. Kena menasihati itu datang langsung bertemu dengan dia. Jika tidak bisa, surati. Jika tidak bisa juga, kita harus bersabar. Dan satu hal yang sangat penting. Pernahkah orang-orang yang menghujat pemerintah saja kerjanya, pernahkah dia berdoa untuk pemimpin itu? Agar pemimpin itu diberi petunjuk, diberi hidayah, disadarkan oleh Allah untuk menegakkan syariat Allah. Kalau ditanyakan di masjid ini siapa yang berdoa untuk pemimpin, mungkin tidak ada. Apalagi orang-orang yang demo di jalan itu. Padahal itu hak pemimpin. Kita tuntut hak kita, hak mereka tidak kita tunaikan. Hanya mendoakan. Dahulu para ulama berkata, kalau saya tahu bahwa saya punya doa yang dikabulkan oleh Allah, saya gunakan doa itu untuk pemimpin. Karena kalau pemimpin itu baik, di jalan Allah semua akan baik. Lihat perhatian ulama dalam hal ini. Nah, buktikan saja. Sekali suatu bangsa itu sudah terjadi kudeta-kudeta, maka tidak akan pernah tenang lagi. Disiplin, undang-undang, peraturan tidak akan dihargai lagi. Tidak ada wibawanya lagi. Kenapa? Karena sudah dilanggar. Oleh karena itu Islam menjaga betul hal ini. Agar kehormatan pemimpin, harga diri, jangan dirusak. Nasihati dengan cara yang baik. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Dahulu Imam Ahmad, Qadhi Iyad dan ulama-ulama lainnya, mereka berkata, "Sittina ama, 60 tahun tahta al-imam al-zalim, 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim, di bawah pemerintahan yang zalim, khairun, lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali." Karena kalau tidak ada pemimpin, suasananya akan carut-marut, kekacauan. Tidak ada undang-undang, tidak ada yang disediakan, tidak ada yang bisa memutuskan di antara perselisihan. Walaupun pemimpin itu zalim, lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Bukan berarti kita tidak merubahnya, tetapi cara merubahnya itu yang harus kita pelajari. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya. Ustaz, bagaimana cara mengetahui waktu sholat maghrib dan isya? Sholat maghrib itu dimulai dengan terbenamnya matahari, betul-betul tenggelam matahari. Tentu di Pekanbaru ini sulit kita untuk mengetahui apakah matahari itu benar-benar tenggelam. Kenapa? Karena pemandangan kita sudah tertutup oleh bangunan-bangunan. Ya, begitu juga masuknya waktu isya itu dengan hilangnya syafaq ahmar. Iklim kita yang tropis dan sering banyak hujan, mendung, menghalangi kita juga untuk melihat hal tersebut. Nah, itu bisa diperkirakan dengan waktu. Waktu diukur mungkin sudah ada tim misalnya. Tim yang ahli lalu melihat, mengukur kalau di Pekanbaru ini matahari tenggelam ketika jam sekian-sekian. Nah, dengan itu bisa jadi patokan. Begitu juga isya. Biasanya kalau dalam musim panas, syafaq ahmar itu hilang sekian-sekian atau jarak maghrib dengan isya itu sekian lama, sekian menit lamanya misalnya. Karena setiap musim itu bisa berubah-ubah. Musim hujan nanti berubah seperti sekarang. Waktu sholat itu menjadi mundur. Nah, memang seperti itu. Jadi dalam kondisi-kondisi kita tidak bisa menentukan dengan pasti, itu bisa diperkirakan. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar rasa malu mendarah daging dalam diri kita? Malu itu ada dua. Ada yang malu jibillah, tabiat. Malu yang alami, karakter. Memang sifat orang pemalu. Nah, ini berbeda-beda dari setiap orang. Kemudian ada juga malu yang didapat karena usaha, karena mempelajarinya. Ini malu karena kita belajar agama. Nah, harus kita didik dan kita bina. Bagaimana caranya agar mendarah daging? Pertama, utamakan untuk membiasakan diri itu malu kepada Allah, zahir maupun batin. ketika kita di hadapan orang maupun ketika kita sendiri. Kalau kita sudah terbiasa malu kepada Allah, otomatis malu kepada manusia itu akan mengikut. Ada seorang pedagang, bolehkah kita tersenyum kepada pembeli yang bukan muhrim? Ya, tersenyum sebatasnya, jangan senyum-senyum terus. Kalau tidak senyum, siapa pun akan datang nanti kan? Ada orang bertanya berapa harganya? Sekian. Itu juga, ya tidak akan ada pula orang yang mau. Harus ramah. Bagaimanapun kita harus ramah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ramah kepada siapapun. Ini tidak kasar. Kepada wanita juga yang bukan mahram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ramah. Lihat ketika Umar datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu Rasulullah ada di sana, Aisyah sedang kumpul dengan kawan-kawannya wanita. Suara wanita itu hiruk-pikuk ribut. Biasa wanita kalau sudah kumpul bicara seperti itu ramai. Rasulullah diam saja karena maklum itu wanita. Ketika datang Umar, terdengar suara Umar, diam semuanya. Semuanya diam. Lalu Umar pun menegur mereka. Ya aduwata anfusihinna, wahai kalian wanita-wanita, musuh diri kalian sendiri. Kenapa tadi kalian di hadapan Nabi suara kalian keras, sekarang saya datang kalian diam? Apa kata salah seorang dari wanita itu menjawab, benar wahai Umar, karena engkau adalah seorang pria yang kasar. Rasulullah SAW hanya tertawa, benar wahai Umar. Masalah kawadian, engkau tidak melewati satu lembah, illa salah syaitan wadian akhar. Melainkan syaitan akan lari dan menempuh lembah yang lainnya. Jangankan wanita, syaitan aja takut kepada Umar. Nah, ini menandakan kalau kita kasar, orang akan lari. Nah, jadi Rasulullah juga bersikap lembut. Memang wanita seperti itu. Cuma kalau senyum-senyum saja, ini bisa mengundang fitnah. Nanti salah tafsir, salah terjemah pula orang yang berbelanja itu. Dikiranya pula ini pedagang gatal ini. Udah pakai kopiah senyum-senyum banyak kerjanya. Kan bahayanya. Jadi kita harus bisa mengukur mana yang bisa menimbulkan fitnah, mudarat dan mana yang tidak. Bagaimana kalau di Madinah waktu di Arab kita harus sholat arba'in 40 hari musim haji? Apa ada hadisnya? Sholat arba'in itu tidak ada, tidak ada hadis yang sahih, yang benar, sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholat arba'in di Madinah. Itu tidak ada. Bagaimana dalam sholat berjamaah imam salah dalam rakaat? Sholat isya dibuatnya 3 rakaat, apa diulang lagi Ustaz? Selesai sholat ingatkan imam bahwa sholat kurang. Nah, ketika itu imam tidak harus mengulang lagi, tetapi imam melanjutkan dan makmum yang ada karena masih di masjid ikut melanjutkan, nambah 1 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami hal tersebut. Salat zuhur beliau lupa. Jadi setelah 2 rakaat beliau salam. Sahabat tidak ada yang berani mengingatkan kecuali seorang. Dan seorang ini berkata, ya Rasulullah, aku sirat salat amna sisa. Wahai Rasulullah, apakah salat memang sekarang diringkas menjadi 2 ataukah engkau lupa? Ketika itu tersadar Rasulullah, dia bertanya kepada yang lainnya, apa benar yang dikatakan oleh orang ini? Abu Bakar mengatakan benar. Rasulullah balik, bertakbir, melanjutkan 2 rakaat lagi, dan kaum muslimin pun ikut melanjutkan. Jadi ingatkan dia, tidak perlu diulang, tetapi lanjutkan saja yang kekurangannya. Setelah salam nanti, sujud sahwi. Ustaz, saudara saya meninggal. Saudara itu bukan Islam. Bagaimana saya bersikap atau berbuat mulai dari mendapat berita sampai tahap-tahap selanjutnya? Mohon ilmunya, terima kasih. Kalau saudara kita bukan Islam, maka kita tidak berkewajiban untuk mendoakannya. Tidak berkewajiban untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Tidak berkewajiban untuk membantunya. Kenapa? Karena dia kafir, meninggal di atas kekafiran. Ya, kewajiban membantu itu adalah hak sama muslim. Ya, mengikuti, mengiringi jenazah, membantu keluarganya mengurus jenazah, karena itu termasuk bagian dari keimanan, ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di antara yang ditanyakannya, man asbaha minkumul yawma shaiman, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar, ana. saya, kata Abu Bakar. Rasulullah melanjutkan, man asbaha minkumul yawma, man ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini menjadi orang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Rasulullah kembali bertanya, man asba'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengiringi mengantar jenazah? Qala ana. Abu Bakar juga berkata, ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'at hadhihi al-khisal ala rajulin illa dakhala al-jannah. Tidaklah terkumpul tiga sifat ini pada diri seseorang melainkan dia akan masuk surga. Jadi menjenguk orang sakit, kemudian juga mengiringi jenazah, bertakziah, itu adalah ibadah, dan ibadah ini adalah untuk sesama muslim. Allahu a'lam bissawab. Seorang imam sholat yang pada rakaat kedua lupa melakukan duduk tasyahud awal dan langsung berdiri untuk rakaat ketiga. Apa yang harus dilakukan imam tersebut? Apa perlu melakukan sujud sahwi? Sangat perlu sekali. Dan itu juga pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah itu di sholat asar. Beliau lupa. Nah, kalau untuk lupa rakaat, ragu rakaat, itu setelah salam sujud sahwinya. Kalau untuk lupa seperti tasyahud, itu sebelum salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah. Maka setelah tahiyat sebelum salam beliau sujud sahwi. Setelah itu baru mengucapkan salam. Di daerah saya arah salat tidak tepat dengan kiblat, termasuk masjid yang tidak jauh dari daerah saya. Apa yang harus saya lakukan? Hal ini saya ketahui setelah saya lihat peta Pekanbaru di internet. Apa yang Anda maksud dengan melihat peta Pekanbaru? Untuk mengukur kiblat bukan dengan melihat peta, tetapi mengukur koordinatnya. Ya, ukur pakai kompas. Pandai tidak memecah kompas. Kalau tidak, undang orang yang ahli. Kalau ternyata memang benar keliru, jauh kelirunya, artinya dia itu sudah ke barat daya atau saya tidak hafal arah-arah itu, siapa yang tahu? Barat laut ya. Kalau yang barat agak ke utara itu apa namanya? Barat laut. Kalau yang agak ke selatan, barat daya. Mungkin seperti itu ya. Kalau belum sampai ke arah itu, melencengnya sedikit, belum sampai barat laut atau barat daya, itu sholat masih sah. Apa dalilnya? Dalil dari nas, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah. Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Antara timur dan barat adalah kiblat. Kenapa? Karena penduduk Madinah itu kiblatnya bukan ke barat tetapi ke selatan. Karena posisi Ka'bah itu di selatan Madinah. Jadi kalau di Madinah orang sholat bukan ke arah barat tetapi ke arah selatan. Nah, Rasulullah bersabda kepada penduduk Madinah, untuk penduduk Madinah, antara timur dan barat. Ya. Jadi ke selatan kan, timur barat. Antara timur dan barat adalah kiblat. Selama masih berada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kalau di kita antara utara dan selatan adalah kiblat. Jadi kalau melencengnya sedikit belum sampai lagi ke barat daya atau ke barat laut, itu masih ke barat juga, ke arah Ka'bah juga. Kenapa? Karena kalau kita jauh dari daerah Ka'bah itu, kewajiban kita itu tidak harus pas. Wajibnya kita itu arahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah, "Fawallu wujuhakum syatrah." Famin haitsu kharajta, dan dimanapun engkau berada, fawallu wujuhakum syatrah, arahkan wajahmu ke arah. Ya, tapi kalau di Mekah itu wajib pas. Apalagi kalau Ka'bah di hadapan mata. Kemudian logikanya, dalil akli, logikanya. Ini Ka'bah. Ka'bah itu kan tidak besar. Ya. Berapalah ukuran Ka'bah itu? Kalau seandainya orang dari jauh itu sholat dalam jumlah yang besar, safnya, berarti nanti akan ada yang melewat Ka'bah. Nah, orang sini bagaimana sholatnya ini? Kalau diukur lurus begitu, oh, Ka'bah kan cuma begini ukurannya. Itu logikanya. Kan harus melingkar jadinya sebenarnya. Tetapi kalau di depan Ka'bah memang orang harus melingkar. Karena Ka'bah itu ada di depan. Nah, seperti di Masjid Nabawi, itu dari sudut ke sudut Masjid Nabawi itu saja sudah berapa kali Ka'bah. Kalau diambil garis lurus cap itu, orang yang di sudut sana dan orang di sudut sini berarti tidak menghadap kiblat. Kenapa? Tarik garis lurus ke arah Ka'bah. pasti dia melewati Ka'bah. Ini Ka'bah. Yang satu ini ke sini garis lurusnya. Yang satu ini ke sini. Tapi salatnya tetap, tetap sah. Kalau kita wajibkan harus menghadap kiblat, berarti dia harus melingkar. Nah, ini dia yang dibawakan juga logika ini oleh para ulama, bahwa kalau kita jauh sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, antara timur dan barat adalah kiblat. Nah, tetapi karena kecanggihan sains dan teknologi hari ini, selagi kita bisa mengukur dengan pas, tentu jauh lebih afdol dan utama. Namun tidak mudah kita mengatakan, wah, tidak boleh sholat di situ, tidak sah, melenceng dari kiblat. Ya akhi, harus ada dalil mengatakan orang sholat tidak sah. Nah, bukan dengan anggapan-anggapan saja. Ini dalil, ada hadis, dan juga secara akal pun bisa diterima dengan logika yang dikemukakan tadi. Sehingga terhindarlah kita dari perselisihan. Meninggal tidak mau lagi sholat dekat masjid, di dekat rumah kita dengan alasan yang seperti itu. Kemudian apakah pernah kita menyampaikan? Sampaikan juga kepada pengurus masjid itu. Kan mudah. Kalau memang terbukti, tinggal miringkan aja arah sholat kita, dirobah, gitu aja lagi. Ya, tidak sulit, dan jangan dipersulit sesuatu yang telah dimudahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang sudah semakin malam, masih ada beberapa 5 atau 4 pertanyaan yang belum sempat terjawab, saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.